الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari At-Tafsir Al-Muyassar dan kita masih melanjutkan penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, maka kemudian Allah menyebutkan inti dari permasalahan yang menjadi pertanyaan mereka, yang mereka pertanyakan, yang mereka ragu-ragukan, yang mereka dustakan, yang disebut An-Naba'ul Azim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqatan." Sesungguhnya yaumul fasl. Yaumul fasl salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Dan disebut hari kiamat sebagai yaumul fasl karena hari tersebut yafsil bainal khalq, memisahkan antara ahlul haq wa ahlul batil, memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Masing-masing mereka akan menuju kepada apa yang mereka sembah. Yang menyembah Fir'aun bersama Fir'aun, yang menyembah tagut yang lainnya bersama dengan tagut tersebut, masing-masing dikumpulkan bersama dengan kelompoknya, dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dan hari itulah akan nampak kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan seluruh makhluk. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengqadha, menetapkan nasib dari masing-masing hambanya. Inna yawmal fasli kana miqatan. Sesungguhnya yawmul fasl itu, yakni yawmul qiyamah, disebutkan dalam tafsir inna yawmal fasli bainal khalqi. Sesungguhnya hari di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan di antara makhluknya, wa huwa yaumul qiyamah, dan yang dimaksud adalah hari kiamat. Kana miqatan ay kana waqtan wa mi'adan muhaddadan lil awwalin wal akhirin. Miqatan merupakan waktu yang telah dijanjikan, yang telah ditetapkan bagi seluruh makhluk yang pertama hingga yang terakhir. Itu adalah merupakan waktu di mana mereka seluruhnya dikumpulkan. Nah, dan itu adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu pasti akan tiba. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwajan. Pada hari ketika yumfakhu, ditiupkannya as-sur, sangkakala oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Israfil, ayyauma yanfukhu al-malaku fil qarni, yaitu pada hari di mana malaikat tersebut Israfil meniupkan sangkakalanya. idzanan bil ba'ts, yang mengabarkan bahwa ini adalah merupakan hari kebangkitan. Fata'tuna umaman kullu ummatin ma'a imamihim, kalian datang, kalian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian mendatangi dengan ummatan ummah, berkelompok-kelompok. Setiap umat itu akan dikumpulkan bersama dengan imamnya. Nah, jadi ada pengelompokan pada yaumul qiyamah. Nah, maka itu merupakan hari kehinaan bagi orang-orang kafir. Adapun bagi seorang mukmin, bagi ahlus sunnah, merupakan kemenangan, karena mereka dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan menyeru setiap manusia dikumpulkan bersama dengan imam-imam mereka. Fata'tuna afwajan, maka kalian pun datang faujan faujan, yakni umat-umat berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah as-sama', langit. Langit-langit itu, sehingga langit tersebut memiliki pintu-pintu. Di sini ada dua bacaan yang diriwayatkan. Riwayat yang pertama, bacaan itu dengan takhfif, tanpa ditasydid. Bacaan Ibnu Amir, Hamzah Al-Kasai, mereka membaca wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Sebahagian membaca dengan tasydid wa futihatis sama'u, wa futihat, yakni dibukakannya pintu-pintu tersebut sehingga para malaikat mereka berbondong-bondong turun. Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzila al malaikatu tanzila. Jadi di saat itu para malaikat berbondong-bondong, mereka turun. Dan Allah Subhanahu wa taala di saat itu datang untuk menentukan nasib hamba-hambanya. Wa futihatis sama' fa kanat dhata abwabin katsiratin linuzulil malaikah. Dibukakannya langit itu sehingga dia memiliki pintu-pintu yang banyak, sehingga para malaikat pun mereka turun berbondong-bondong. Wa suyiratil jibalu fa kanat saraba. Lalu kemudian bukit itu suyirat, diterbangkan, ya, dienyahkan, dihilangkan. Fakanat saraba, sehingga keadaannya seperti saraba, seperti fata morgana. Nah, karena dihilangkan dari tempatnya, yang tadinya dia melihat bukit, dia melihat gunung yang besar di hadapannya, tiba-tiba hilang. Kondisinya seperti saraba, seperti fata morgana. Gimana fata morgana itu? Orang menyangka bahwa itu adalah air, padahal bukan air. Nah, maka kondisi gunung-gunung pada hari kiamat seperti itu. Bukit-bukit tersebut akan dienyahkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tidak ada apa-apa. Jadi yang kamu lihat adalah tanah yang datar. La tara fiha iwajan wala amta. Nah, Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tanah itu menjadi datar. Bukit-bukit itu diterbangkan. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bukit itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Wal jibala autadan. Nah, hilang. Nah. Wa yas'alunaka 'anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa. Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya, menerbangkannya. Nah, akan disebutkan oleh Allah, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush, seperti kapas yang terbang. Nah, gimana itu? Bukit, gunung terbang seperti kapas. Apa tidak mengerikan? Nah, ya, jadi itu adalah merupakan hari-hari yang menakutkan, mengerikan, kejadian-kejadian yang belum pernah dilihat sebelumnya terjadi. Wa nusifatil jibalu ba'da thubutiha fakanat kasarab. Maka bukit-bukit itu pun dihilangkan. Setelah sebelumnya kokoh, diterbangkan oleh Allah sehingga kondisinya seperti fata morgana. Sampai pada ayat yang ke-20 ya ikhwan. Ilahuna wa akhiru da'wana alhamdulillah.